بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita masih di hadis qudsi. Sekarang kita masuk potongan hadis ya ibadi innakum lam tablughu naf'i fatanfa'uni wa lam tablughu dhurri fatadhurruni. Kata Allah Azza wa Jal dalam hadis qudsinya, wahai hamba-hambaku, kalian tidak akan bisa memberikan manfaat kepadaku. Tidak akan memberikan manfaat yang aku bisa mengambil manfaat dengannya. Tidak pula kalian bisa memberikan dharar, celaka, yang bisa aku celaka dengannya. Aku rugi dengannya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya'ni innahu tabaraka wa ta'ala ghani anil ibad. Ungkapan Allah dalam potongan hadis qudsi ini menunjukkan bahwa Allah ghani anil ibad, tidak butuh terhadap hamba. Hamba itu tidak bisa memberikan manfaat untuk Allah, ataupun sebaliknya, hamba tidak mampu berbuat mencelakakan atau membuat kerugian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya Allah tidak bergantung terhadap makhluknya. Tidak bergantung dari sisi kebutuhan, tidak bergantung dari sisi kepentingan, keperluan, perlindungan, ancaman. Tidak tergantung. Beda dengan makhluk. Perlu pihak lain yang memberikan manfaat untuk dirinya, ataupun dia khawatir terhadap ancaman dari pihak luar. Itu makhluk. Itulah manusia. Allah tidak demikian adanya. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat untuk Allah sedikit pun yang Allah dengannya bisa mengambil manfaat atau memberikan keuntungan untuk Allah. Tidak ada. Sedikit pun tidak ada yang bisa memberikan keuntungan atau manfaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada pula yang bisa memberikan dharar, ancaman atau kerugian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Ta'ala ghaniyun 'anil 'ibad, tidak butuh terhadap hamba. La yantafi bi ta'atihim wa la tadarruhu bi ma'siyatihim. Allah tidak merasa butuh dan ketaatan mereka, ketaatan seorang hamba itu tidak memberikan kebaikan untuk Allah, ataupun kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba tidaklah memberikan kekurangan ataupun memberikan bahaya celaka untuk Allah. Tidak. Anda mau taat silakan, keuntungannya adalah buat Anda. Anda bermaksiat silakan, kerugiannya adalah Anda. Adapun seseorang yang menganggap bahwa dengan dia tidak taat kepada Allah, Allah akan rugi, maka sesuatu yang salah besar. Tidak mungkin, karena Allah tidak butuh terhadap manusia. Fa'innahu azza wa jal qala fi kitabihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56 sampai 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin-jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Menunjukkan apa? Bahwa manusia itu diciptakan untuk beribadah, bukan untuk yang lainnya. Asalnya manusia diciptakan bukan untuk menikmati dunia. Kenikmatan dunia itu hanyalah sebagai hiasan atau sebagai penghibur dari kesibukan-kesibukan beribadah di dunia. Tetapi asalnya manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini hanyalah illa liya'budun. Hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Ketika aku ciptakan jin-jin dan manusia itu, tidak aku berharap dari mereka agar mereka itu memberikan rizki kepada aku, kata Allah. Aku tidak pula berharap dari mereka agar mereka memberikan makan kepada aku. Ma uridu minkum, ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak berharap dari mereka, mereka memberikan rezeki kepadaku. Atau aku tidak berharap dari mereka, mereka memberikan makan kepadaku. Allah tidak butuh rezeki dari manusia atau dari hambanya. Allah tidak butuh makan yang diberi oleh hamba-hambanya. Tidak butuh. Allah tidak butuh itu semua. Bukan penciptaan manusia dan jin itu agar mereka semua memberi upeti kepada Allah. Menyiapkan kebutuhan Allah. Tidak demikian tujuan diciptakannya jin-jin dan manusia. Beda sekali kan dengan manusia. Ketika manusia menciptakan mic seperti ini, apa fungsinya? Butuhnya manusia untuk berkata lebih keras sehingga banyak orang mendengar. Diciptakannya kendaraan buat apa? Kebutuhan manusia, alat transportasi. Dibikinnya rumah buat apa? Buat berlindung. Itu makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan makhluknya, tidak demikian adanya. Ma uridu minhum rizqin, wa ma uridu ayut'imun. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Dia adalah Ar-Razzaq. Justru Allah lah yang memberi rizki. Sang pemberi rizki yang mempunyai rizki. Pintu rizki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Justru rezekinya para hamba itu dari Allah. Sehingga Allah tidak butuh rezeki dari hamba. Allah tidak butuh pemberian makan dari hamba karena Allah lah yang memberi rezeki. Maka Allah terangkan, "Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu ayut'imun innallaha huwa rozak." Kenapa Allah tidak butuh rezeki? Kenapa Allah tidak butuh makan? Karena Allah yang memiliki rezeki. Pintu rezeki itu di tangan Allah. Kalian kalau mau makan, kalau tidak diberi rezeki oleh Allah, tidak mungkin bisa makan. Bukankah Allah telah mengatakan, in kullukum ja'un, kullukum a'irun. Setiap kalian ada dalam keadaan jujur, dan setiap kalian ada dalam keadaan apa? Telanjang, kecuali yang Allah berikan makan, kecuali yang Allah berikan pakaian kepadanya. Innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin. Setelah Allah menerangkan bahwa Allah adalah Razzaq, sang pemberi rezeki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, al-matin, yang apa? Yang kekar, yang kuat sekali, lagi perkasa. Itu sifat Allah Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. فالله عز وجل لا ينتفع بأحد ولا يتضرر بأحد. Allah tidak berpengaruh dengan kebaikan seseorang, pemberian manfaat seseorang. Tidak butuh. Tidak perlu berpengaruh dengan dharar yang dilakukan oleh seseorang. Tidak berpengaruh. Li'annahu ghaniyun 'anil khalqi jalla wa ala. Karena Allah tidak butuh terhadap hamba-hambanya. Ghani, tidak memerlukan hambanya. Tidak berpengaruh apapun yang dilakukan oleh hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama khalaqal khalq li hikmatihi aradaha tabaraka wa ta'ala. Allah ketika menciptakan makhluknya bukan karena Allah butuh terhadap makhluk. Jangan disamakan dengan ketika manusia membuat sesuatu. Manusia membuat sesuatu karena butuh. Tapi Allah menciptakan makhluknya karena hikmah yang Allah kehendaki dari ciptaannya itu. Allah menghendaki di balik ciptaannya itu ada hikmah yang telah Allah siapkan. Khalaqahum wa innama khalaqal khalq li hikmati arada Allah tabaraka wa ta'ala khalaqahum li ibadatihi. Allah ciptakan makhluk-makhluk itu li ibadatihi, agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma innahu wa'ada ta'i'in bis thawab wa tawa'ada al-'asiyin bil iqab. Hikmatu minhu li'anna khalaqal jannah wan nar. Kemudian setelah Allah ciptakan hamba-hambanya ini untuk beribadah kepadanya, sebagaimana tadi dalam ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah Allah ciptakan itu kecuali hanya untuk ibadah saja. Maka Allah ciptakan hamba ini dengan hikmah yang Allah kehendaki. Maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada mereka, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka pasti Allah akan iqab. Akan apa? Akan hukum kepadanya. Dan barang siapa yang yang taat, Allah akan berikan sawab. Allah akan berikan pahala dia. Jadi setelah Allah ciptakan manusia untuk beribadah, Allah perintahkan mereka untuk beribadah. Di antara manusia ada yang taat, maka Allah janjikan kepada mereka orang taat as-sawab, balasan pahala. Dan ada pula yang bermaksiat, tidak mau beribadah, dia lebih suka bermaksiat kepada Allah, maka atas mereka Allah janjikan azab atau al-iqab. Oleh karena itu, di antara hikmah yang Allah ciptakan, Allah ciptakan al-jannah wan-nar. Sorga Allah ciptakan, neraka Allah ciptakan. Dan Allah pun telah berkata, berjanji, likulli minkuma alayya mala'uha, atas keduanya, neraka dan sorga itu Allah janjikan kepada mereka, akan ada yang mengisinya. Allah akan penuhi mereka. Fannaru labud antam la'a, wal jannah labud antam la'a, kama qala azza wa jal. Maka neraka pasti ada penghuninya, sorga pun ada penghuninya. Masing-masingnya akan dipenuhi oleh penghuni-penghuninya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hud ayat 119, walidzalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Oleh karena itu Allah ciptakan mereka, wa tammat kalimatu rabbika, telah sempurna ketetapan Allah, telah ditetapkan ketetapan Allah itu, pasti ketetapan Allah itu. Apa ketetapannya? La amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku akan penuhi yang namanya jahannam itu dengan manusia dan jin. Menunjukkan ada jaminan neraka itu ada penghuninya. Hikmah semua itu, di balik semua itu ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah telah ciptakan manusia, Allah tetapkan ada kewajiban mereka beribadat, maka di antara manusia ada yang taat terhadap perintah Allah, Allah sediakan mereka surga. Dan di antara mereka ada yang bermaksiat, Allah sediakan an-nar. Idzan fa Allah ta'ala lan tanfa'uhu ta'ah at-ta'iin wa lan tadurruhu ma'siyah al-'asiyin. Dengan demikian ikhwan fillah jazakumullah, Allah ta'ala tidak memperoleh manfaat dengan ketaatannya orang yang taat. Seberapa banyak pun manusia itu taat, tidak akan memberikan manfaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pula memberikan mudarat atas orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Kemaksiatan seberapapun besarnya dilakukan oleh manusia, seberapapun banyaknya manusia melakukan kemaksiatan, tidak membuat doror kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada qala fima ba'da hadhil jumlah, Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jannakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Oleh karena itu, kalau kita melihat kalimat yang setelahnya dalam hadis yang utama yang kita bahas, yaitu hadis qudsi, lau anna awwalakum wa akhirakum, kalaulah orang yang pertama di antara kalian dan yang paling akhir di antara kalian, insakum wa jannakum, baik manusianya ataupun jinnya. Siapa yang manusia pertama? Adam alaihissalam. Kalau manusia dikumpulkan sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir kelak, dikumpulkan jadi satu. Jin juga demikian, dikumpulkan dari yang paling pertama. Dari zamannya, apa? Apa namanya? Apa? Iblis, la'natullah. Ifrit, dikumpulkan sampai jin yang paling terakhir nanti. Semua dikumpulkan. Ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, dijadikan satu semuanya dalam keadaan ketakwaan yang satu. Siapa manusia yang paling bertakwa? Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya ketakwaannya satu level dengan levelnya Nabi kita Muhammad SAW. Dari Nabi Adam sampai terakhir, dari jenis apa? Jin yang pertama sampai terakhir, semuanya ketakwaannya satu level, levelnya Nabi Muhammad SAW. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Ketahuilah, walaupun ketakwaan semua makhluk satu level, maka ketakwaannya itu semua tidak memberikan apa tambahan kekuasaanku sedikit pun. Berbeda kan manusia? Kalau manusia ada misalkan raja, kalau loyalitas masyarakatnya tinggi akan bertambah pula apa kekuatan kekuasaan yang dimilikinya. Tapi ketika loyalitas turun akan berpengaruh terhadap kekuatan apa loyalitasnya. Lah, berbeda keadaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun semua dalam level yang satu di angka apa ketakwaan yang paling tinggi, yaitu ketakwaan Muhammad SAW, semuanya sama, ternyata tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Lau anna awal al-khalq wa akhiruhum wa insihum wa jannahum kanu muttaqin ala atqa qalbi rajulin wahidin ma zada dhalika fi mulki Allahi syai'a li'anna al-mulki malakahu la lit-ta'i'in wala li'asiyin. Kata Syekh, kalaulah para makhluk ini yang awal dan yang akhir, yang manusia dan jinnya, semua dalam keadaan ketakwaan dan ketakwaannya di atas ketakwaan yang tertinggi, maka ketakwaan ini tidak akan menambah apa kekuasaan Allah sedikit pun. Kenapa? Karena kekuasaan Allah apa Karena kerajaan, kekuasaan kerajaan Allah ini tidak berpengaruh kepada ketaatan seseorang, tidak berpengaruh kepada kemaksiatan seseorang. Tidak bertambah, tidak berkurang atas kemaksiatan dan ketaatan. Wa kadzalika aidan yaqulu jalla wa ala. Demikian pula di dalam lanjutan ayat yang Allah firmankan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jannakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a. Kalaupun kalian semua yang awal sampai yang akhir dari manusia, yang awal sampai akhir di kalangan jin, semua dalam keadaan keimanannya itu sejelek-jelek keimanan, kejahatannya, kemaksiatannya setinggi-tinggi kemaksiatan yang dilakukan. Siapa yang melakukannya? Siapa? Yang paling bermaksiat kepada Allah siapa? Iblis. Lah kalau semua manusia level kemaksiatannya itu seragam seperti kemaksiatannya iblis, baik manusianya atau jinnya, baik yang pertama atau yang akhirnya, ternyata tidak berpengaruh pula atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak berkurang sedikit pun dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kekuasaan manusia. Ada sedikit saja gangguan keamanan, kamtibmas, di satu daerah, langsung berpengaruh terhadap ekonomi. Semoga Allah jaga negeri ini. Ketika ada demo-demo saja, sudah langsung berpengaruh terhadap geliat ekonomi. Orang ketakutan, mulai pada berpindah, yang tadinya invest di Indonesia, pindah pergi ke luar negeri. Karena itu kekuasaan manusia. Sangat berbeda sekali. Kita lihat di belahan dunia yang sedang gonjang-ganjing negerinya, ketika sekian orang berontak, maka kekuasaannya pun berkurang. Anda lihat negeri Yaman, bagaimana kekuasaan presidennya? Sangat lemah sekali kekuasaannya, karena negerinya bergejolak, ribut. Bahkan untuk tinggal di negerinya, dia ketakutan, sehingga di negeri lain. Dia memerintah, berkantor di negeri yang lain. Ini manusia sangat tergantung dengan masyarakatnya kekuasaan itu. Tidak demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ghani anil ibad. Kata Syekh, "Law kana an-nasu kulluhum fi jinn, kullu min al-jinn wal ins, wa awwaluhum wa akhiruhum. Law kana kulluhum fujjaran ala afjar qalbi rajulin, fa inna dhalika la yanqus min mulkillahi syai'a." Kalaulah manusia semuanya, baik dari jin ataupun manusianya, yang pertama dan yang terakhir, mereka semuanya fujar, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang jahat, sejahat-jahatnya orang, kalbunya standar, semuanya ada di level paling jahat-jahatnya orang. Fa inna dzalika la yanqus min mulki lai syai'a. Keadaan demikian tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaan Allah. Maka Allah di dalam surah Az-Zumar berfirman, "In takfuru fa inna Allah ghaniyyun 'ankum." Kalau kalian semua kufur, waliyadz billah. Kalau kalian semua wahai manusia menjadi orang kafir, mengkufuri Allah, bermaksiat kepada Allah, fa innallaha ghaniyyun ankum, ketahuilah Allah tidak butuh kalian. Wa la yardha li ibadihi al-kufra, dan Allah tidak ridha terhadap hamba-hambanya yang kufur. In tashkuru yardha lakum, akan tetapi kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah ridha kepada kalian. Allah mengabarkan kepada kita, kufur dan syukur itu Allah tidak butuh. Justru yang butuh kalian. Kalau kalian kufur, Allah tidak ridha kepada kalian. Allah akan marah kepada kalian. Allah akan menghukum kalian. Allah akan masukkan kalian ke neraka-Nya. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, Allah akan ridha kepada kalian. Allah akan memberikan balasan surga kepada kalian. Allah akan masukkan kalian ke surga-Nya. Ayat ini menerangkan kepada kita, Allah tidak butuh pada manusia. Justru manusialah yang sangat butuh kepada Allah. Ibadahnya kalian, kalian yang butuh. Termasuk di dalamnya, ketika Anda diperintahkan untuk berpegang teguh terhadap sunnah, berpegang teguh di atas manhaj yang benar, manhajnya salafus soleh, yang butuh itu bukan Allah, kalian. Jangan sampai ada anggapan, kalau tidak karena saya, oh dakwah ini hancur. Lah, Allah lah yang akan menjaga dakwah ini. Allah lah yang akan menjaga agama ini. Justru kita butuh. Kita butuh apa? Sumbangsih kita kepada agama ini, kepada manhaj ini. Kita yang butuh. Agar kita tergolong menjadi apa? Orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mendapatkan pahala ajr dari perjuangan kita. Agar kita mendapatkan menjadi orang pilihan, termasuk orang yang membela agama Allah. Jadi ini adalah pilihan dari sisi kebutuhan kita. Anda wahai thalabul ilm, Allah tidak butuh kalian, kalian menjadi thalabul ilm, tidak butuh. Justru bersyukurlah kepada Allah ketika antum dipilih oleh Allah menjadi thalibul ilm. Orang yang punya kesempatan untuk belajar agama. Berbahagialah. Bersyukurlah kepada Allah. Allah telah memilih kita. Orang lain tidak punya kesempatan seperti kesempatan yang telah Allah berikan kepada antum. Untuk menghafal Al-Quran, untuk belajar agama. Yang lain di luar sana tidak punya kesempatan seperti itu. Disibukkan oleh dunia. Bayangkan di antara mereka, bangun tidur sebelum subuh, harus sudah keluar dari rumahnya, berpisah dengan keluarganya, karena harta, karena dunia, karena tuntutan. Baru pulang masuk rumah, setelah matahari terbenam. Dan ini terus demikian. Sementara antum, sebelum fajar antum telah bangun, disibukkan dengan agamanya, dengan ilmu. Sejak awal, sebelum fajar, antum telah mengarah kepada keridhaan Allah. Dan ini berlanjut terus menerus sampai hari telah malam, sampai menutup mata, baru terhenti kegiatan antum. Alangkah indahnya, alangkah bahagianya antum, alangkah tingginya nilai antum. Tapi sayang, di antara antum ada yang tahu nilai itu, dan banyak pula yang tidak mengetahuinya, nilai yang sangat agung ini. Oleh karena itu bersyukurlah, bersyukurlah. Naam. Fallahu jalla wa ala la yanqus malakahu bi ma'siyatil al-asah wa la yazidu bi ta'ati at-ta'iin huwa al-mulkillahi ala kulli hal. Maka Allah jalla wa ala tidak terkurangi kekuasaannya dengan kemaksiatan orang-orang yang berbuat maksiat. Tidak pula bertambah dengan ketaatan orang-orang yang taat kepadanya. Itulah kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah atas segala sesuatu. Allah menguasai atas segala sesuatu. Wa fi hadil jumal al-thalathah dalilun ala ghaniyullah ta'ala ala ghaniyullah subhanahu wa ta'ala wa kamal sultanihi wa anahu la yatadarrar bi ahad wa la yantafi' bi ahad li anahu ghaniyun ani kulli ahad. Kalimat-kalimat yang kita baca tadi itu semuanya menunjukkan bahwa Allah adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada selainnya. Sangat sempurna kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mendapatkan doror atas orang-orang yang berbuat doror. Tidak pula akan mendapatkan manfaat atas kemanfaat-kemanfaatan orang. Karena Allah ghani an kulli ahad. Allah tidak butuh terhadap sesuatu apapun dari siapapun. Allah tidak butuh dari siapapun. Inilah ikhwani fillah a'azani Allah iyyakum tentang kalimat yang kita baca bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan terpengaruh dengan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang ataupun dharar, tidak akan terpengaruh pula dharar yang dilakukan oleh seseorang. Ada pertanyaan tapi di luar ini. Yang pertama ini, apa hukum puasa Ayyamul Bait hanya 2 hari? Dikarenakan lalai pada hari pertama, diganti hari berikutnya, jadi tetap 3 hari. Boleh, tidak harus tergantung 13, 14, 15. Boleh diganti hari yang lain, misalkan 14, 15, 16, boleh. Apabila kita memiliki kerabat yang bekerja sebagai pegawai bank dan seluruh penghasilannya bersumber dari gaji yang diberikan oleh bank tersebut, lalu kita bersilaturahmi padanya dan diberi suguhan atau THR, maksudnya sih suguhan lah ya. Bank yang dia bekerja padanya melakukan praktik ribawi, ya jelas nih bank. Apakah boleh kita menerimanya? Jazakumullah khair. Nah, kalau kita disuguhin di sana makanan atau yang serupa itu, tidak perlu kita bertanya ini dari yang halal apa dari yang haram ini. Itu termasuk tanattu', terlalu berlebihan memberat-beratkan diri dalam masalah agama. Bukankah Rasul alaihi wasallam pernah diberi hadiah oleh Yahudi, sementara Yahudi umumnya adalah tukang riba. Nah, sehingga jangan terlalu memberat-beratkan diri untuk yang sekedar suguhan makanan atau minuman. Nah, kemungkinan juga ada pendapatan lain yang kita tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Anda minta tidak patut, harus aziz. Apa? Harus menjadi orang yang punya izzah, punya kehormatan. Ketika kita melihat orang-orang yang berkelimang dengan riba, maka kita juga harus menunjukkan kita tidak butuh padanya. Jangan sampai karena kekayaannya terus kita meminta-minta kepadanya. Akhirnya kita tidak bisa berbicara tentang haramnya riba dan tidak bisa memberikan nasihat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Afan mau tanya, berapa gram batas seorang yang memiliki tabungan emas terkena zakat? Besarnya khilaf, ada yang mengatakan 85 gram emas, ada yang mengatakan 92. Wallahu a'lam. Nampaknya yang rajih adalah yang 85. Nah, apa hukum invest mata uang asing? Hukum asalnya boleh, tidak mengapa, selama tidak memberikan doror yang langsung kepada negara. Karena seringkali ketika kita keadaan tertentu kita beramai-ramai atau dengan sengaja punya tujuan untuk memberikan doror kepada pemerintahan, maka itu nggak boleh. Agar pemerintahan jatuh, agar ini, agar itu, berniat jelek, maka tidak boleh. Tapi kalau hukum asalnya tidak masalah.